Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Qala fadilatu Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. الحديث الثالث حديث ketiga حق الله على العباد حق الله yang harus ditunaikan oleh para hamba. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه dari sahabat معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رب. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار تهلو aku radif rakiban khalfahu, ya di bawahnya ada itu. Dahulu aku rakiban khalfahu, duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, bonceng. Bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Jadi sangat dekat, jejer dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kendaraan. Faqala li, ini menunjukkan himarnya kuat ya. Dua ini, Nabi dan Mu'adz. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, berkata kepadaku, atadri, tahukah engkau, ma haqqullahi 'alal 'ibadi, apa hak Allah atas hamba-hambanya. Maknanya, huwa ma yastahiqquhu 'alaihim minal 'ibadati wat ta'ati. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Apa itu? Sebutkan di bawah. Huwa, yaitu ma yastahiqquhu hak Allah subhanahu wa ta'ala alaihim, yang harus ditunaikan oleh para hamba. Minal ibadati, berubah ibadah dan ketaatan. Apa? Ya. Apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba berubah ketaatan dan ibadah? Ibadah dan ketaatan. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah. Maknanya dilihat bahwa haqqul ibadi 'ala Allah wa istihqaqu in'amin wa fadlin. Istihqaq, ya, hamba mendapatkan nikmat dan keutamaan. Fa huwa ja'ala dhalika 'ala nafsihi, fa huwa hak tersebut. Ja'ala, Allah jadikan hal itu, ala nafsihi, terhadap dirinya. Allah wajibkan perkara itu pada diri Allah sendiri. Yang wajibkan siapa? Allah sendiri, bukan hambanya. Fahuwa ja'ala dhalika ala nafsihi, Allah jadikan wajib untuk dirinya, bukan hamba yang mewajibkan. Tafadlulan, sebagai bentuk tafadlulan, keutamaan dari Allah. Wa ihsanan, demikian pula ihsan, perbuatan baik Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Itu benar-benar anugerah dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alal muwahidin al-mukhlisin, diberikan kepada muwahid, ahli tauhid, orang-orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Al-mukhlisin, yang ikhlas, yang memurnikan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa 'alallahi haqqun wajibun bil'aqli, tidak ada suatu tanggungan bagi Allah ta'ala. Haqqun, hak yang wajib, hak yang wajib yang harus ditunaikan oleh Allah, bil akli, dengan landasan akal. Jadi enggak ada kewajiban dikatakan Allah wajib memberi ini dan itu, Allah wajib berbuat ini dan itu menurut akal. Menurut akal saya. Nah gitu. Paham ya? Jadi kewajiban tersebut, siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Bukan akal manusia. Kama taz'umu al-mu'tazilatu, sebagaimana disangka oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah menyangka demikian, wajib secara akal. Baik. Ini makna ucapan wa ma haqqul ibadi Allah, anallah, apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah. Siapa yang mengharuskan? Allah sendiri. Mengapa Allah mengharuskan? Karena keutamaan anugerah dan pemberian dari Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada al-muwahidin, orang-orang yang bertauhid, demikian pula orang-orang yang ikhlas. Naam. Qultu, maka aku pun mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, aku pun mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui perkara ini. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui perkara tersebut. Qala, haqqullahi ala al-ibadi, hak Allah atas hamba-hambanya, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hendaklah mereka, yaitu mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap makhluk untuk Allah Ta'ala, ya, mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Syai'an, di sini nakirah fi siyaqi an-nafyi. Isim nakirah bukan asy-syai'a ataupun syai'an. An-nakirah fi siyaqi an-nafyi tufidul wujub. Menunjukkan tufidu al-umum. Nakirah, kata nakirah yang terletak pada penafian itu menunjukkan keumuman. Semuanya syai'an. Tidak boleh nabi, tidak boleh rasul, tidak boleh malaikat, tidak boleh batu, semua. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluk ini. Naam. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Ta'ala, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah Ta'ala, Allah tidak mengazab, an la yu'adziba. Allah tidak mengazab man, ini juga umum. Man, siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Keutamaan tauhid, keutamaan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, selamat dari kesyirikan. Qultu ya Rasulullah, aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, afala ubashirun nasa, wahai Rasulullah, tidakkah boleh bagiku untuk mengabarkan hal ini kepada manusia. Ini berita bagus, berita baik, kabar gembira untuk manusia, orang yang bertauhid, orang menjauhi dari kesyirikan. Kabar bagus ini. Wahai Rasulullah, ya, tidakkah boleh bagiku untuk memberitahukan hal ini, aku beri kabar gembira ini kepada taib manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la tubashshirhum fayattakilu. La, janganlah engkau memberi kabar gembira tersebut kepada manusia, fayattakilu, sehingga mereka bersandar pada berita itu, enggak mau beramal, tidak mau berbuat ketaatan, santai-santai saja. Afala ubasyirun nas, ya, bawah ukhbiruhum bima yasurruhum. Ya, tidakkah boleh bagiku untuk mengabarkan kepada mereka bima tentang berita yang akan mengembirakan mereka. Yattakilu ya'tamidu. Fayattakilu, sehingga ya, kata Nabi ketika Mu'ad mengatakan, bertanya, tidakkah boleh bagiku ya Rasulullah untuk mengabarkan berita ini kepada manusia? Nabi mengatakan, jangan. Jangan engkau kabarkan. Nanti mereka ya'tamidu. Mereka akan bersandar pada berita itu, enggak mau beramal. Santai-santai saja. Allah akan mengampuni. Ya. Allah akan menghapus dosa saya selama saya tidak berbuat syirik. Santai. Tayyib. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ahmad dan Ahmad. Rawi al-hadith, perawi hadith, ini sahabatnya, Mu'adh ibn Jabal. Huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji. Mu'adh bin Jabal bin Amr bin Aws al-Ansari, dari sahabat Ansar. Al-Khazraji, Khazraji, bagian dari Ansar atau Madinah. Abu Abdurrahman, ini kunyah beliau. Sahabiyun masyhurun min a'yanis sahabah. Beliau adalah sahabat yang masyhur, terkenal, dan termasuk dari sahabat yang istimewa, termasuk apa, tokoh ulama. Syahida Badran wa ma ba'daha. Ma makna syahida Badran? Artinya itu, ikut ya, ikut perang Badar. Ikut perang Badar dan setelahnya, dan pertempuran-pertempuran setelahnya. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi wal ahkam min Qur'an. Beliau merupakan al-muntaha, puncak, ibaratnya gitu ya. Satu bentuk ujian. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilm. Ilmunya betul-betul mumpuni. Nah, bahkan akhir al-muntaha, kalau ibaratnya levelnya tinggi, paling tinggi, nah, paling dhuhur. Ya. Ilmunya paling tinggi, wal ahkam, demikian pula penguasaan hukum-hukum, hukum fikih. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini mendahului para fuqaha di akhirat kelak. Berapa jaraknya? Sejarak lemparan batu. Fuqaha di belakang, Mu'adz bin Jabal di depan sendiri sana. Sejaraknya lemparan batu. Nah, keutamaan beliau terkait dengan ilmu ni ahkam, ilmu fikih. Demikian pula hukum-hukum yang semisal itu. Wal Qur'an, demikian pula Al-Qur'an. Baik. Mata sanata samana asyrata bisyam fi ta'uni amwasin. Beliau meninggal dunia pada tahun berapa? 18. Mata sanat samana asyrata bisyam. Meninggal pada tahun 18 Hijriah di Syam pada musibah ta'un amwas. Amwas, satu nama tempat di Syam sana. Tata'un, situ meninggal sekian banyak kaum muslimin, sebutkan 25.000. 25.000 ya, yang meninggal dunia. Di antaranya ini sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. masih muda. Nah, belum meninggal lah, enggak tahu, masih muda. Sebutkan kalau enggak salah umur 28 atau itu. Atau 30-28 enggak salah. Allah alam, tuh lihat lagi. Jelas beliau termasuk dari sahabat yang mulia, sahabat yang punya dengan usia muda tersebut, ya, beliau memiliki keluasan ilmu, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang apa? Diutus ke negeri Yaman, ya. Seperti dalam hadis yang di awal, hadis Ibn Abbas, lama ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, diutus ke Yaman. Dan keistimewaan yang lain yang sangat banyak yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal. Dan di antara yang disebutkan oleh ulama yang pernah bonceng Nabi SAW ini, Mu'adz bin Jabal, kemudian Al-Fadl. Baik. Al-Fadl juga pernah bonceng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global tentang hadis ini, bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini al-ghayata, tujuan. Nabi menjelaskan tujuan. Allati khalaqallahu al-khalqa, tujuan allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha, tujuan yang Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa, menciptakan makhluknya, min ajliha, karenanya. Jadi Nabi menjelaskan mengapa Allah menciptakan makhluk ini, tujuannya apa, ala wa huwa, yaitu tujuannya ifradullahi wahdahu bil ibadati wal ikhlasu lahu, tujuannya ifradullah, mengisahkan Allah Ta'ala semata-mata, hanya Allah Ta'ala dalam peribadatan, jangan beribadah kecuali kepada Allah, seperti dalam hadis an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, itu tujuannya. Wal ikhlasu lahu, dan memurnikan ibadah untuk Allah, ikhlas. Fa inna hadzal haqqo al azima laisa illa lillahi al khaliqi al azimi al mun'imi al mutafaddili. Sesungguhnya hak yang agung ini, hak yang besar ini, mengesahkan Allah dalam ibadah, memurnikan untuknya seluruh amalan, laisa, tidaklah diperuntukkan kecuali bagi Allah Ta'ala, al-khaliqi, hazat yang menciptakan, al-azimi, yang maha agung, al-mun'imi, yang memberikan anugerah, al-mutafaddili, yang memberikan keutamaan. Ini tugas utama, ini tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah, bertauhid. Itu tujuannya. Bukan semata-mata mencari dunia, bukan semata-mata berfoya-foya makan, minum dan lain sebagainya, namun beribadah. Qala kama bayyana ar-rasulu al-karim, sebagaimana telah dijelaskan oleh ar-rasul, rasul yang mulia, ma yastahiqqu al-ibadu 'ala Allah. Ma yastahiqqu al-ibadu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hak hamba atas Allah, minal jazai, berupa balasan. Tadi pertama hak Allah, yang kedua hak hamba. Apa haknya? Mendapatkan al-jaza, ganjaran, imbalan. Inhum qamu bihadzal wajibil azimi. Inhum, jika mereka. Qamu, menunaikan. Hadzal bihadzal wajibi. Jika mereka menunaikan kewajiban yang besar ini. Apa kewajiban itu? Beribadah kepada Allah. Apa buahnya, apa ganjarannya bagi yang beribadah, yang ikhlas ibadahnya? Ikhlasul ibadati, yaitu ikhlasul ibadah itu ikhlas ibadah. Ini tugasnya. Kalau mereka menunaikan ibadah dengan murni untuk Allah, buahnya an yunjiyahum, Allah akan menyelamatkan mereka. An yunjiyahum, bisa juga an yunajjiyahum. Yunjiyahum atau yunajjiyahum, Allah akan menyelamatkan mereka min azabin nar, dari azab neraka. Allah akan menyelamatkan mereka dari azab neraka. Wa yudkhilahum, dan Allah akan memasukkan mereka jannatin na'im. Jannatin na'im, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, wadih insyaAllah terkait dengan poin yang kedua ini. Qala, wa hadha amrun yusarru bihi al-mu'minu. Perkara ini, mana ini? Yang kedua ya. Ketika, yang pertama, ketika dia menunaikan tugas untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dapat jaminan, dapat ganjaran yang besar. Wa hadha, yani ganjaran tadi, yusarru bihi al-mu'min, merupakan perkara yang menjadi seorang mukmin bergembira, senang, bergembira. Alhamdulillah kalau demikian, imbalannya seperti ini, besar ini, akan selamat dari api neraka. Qala wa yastabshiru bihi lidza. Qala Mu'adzun. Wa yastabshir, dan seorang mukmin akan bergembira, akan senang dengan kabar itu. Kalau tahu, ya. Lidza, oleh karena itu Mu'adz mengatakan yasta'zinu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Nabi. Mu'adz bukan kemudian langsung wah diam-diam langsung sebarkan ini berita bagus. Nah, minta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faham Mu'adz, ini berita yang bagus ini. Namun enggak langsung bergerak, enggak langsung kemudian menyebarkannya atau diam-diam di belakang. Nah, tanya, minta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Jadi kalau ada berita-berita bagus, berita jelek, jangan buru-buru menyebarkan. Tanya kepada ahlinya. Ini juga contoh dari Mu'adz bin Jabal. Ini berita bagus ini. Namun beliau enggak langsung menyebarkan, minta bimbingan, gimana Rasulullah, boleh enggak tak sebarkan, ya, tak sampaikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Baik. Afala ubashirun nas, tidakkah boleh bagiku untuk mengabarkan kabar gembira kepada manusia, minta bimbingan. Walakinnar rasula sallallahu alaihi wasallam naha mu'adzan, namun Rasul melarang Mu'adz an dzalika, untuk menyebarkan berita itu. Limaslahati ummati, untuk kemaslahatan umatnya, untuk maslahat. Beritanya bagus, namun ditahan, tidak disampaikan. Kenapa? Karena maslahat. Wa hubban minhu, dan kecintaan Nabi kepada umatnya. An yajidu, apa rahasianya ini? Mengapa Nabi SAW melarang tidak boleh disebarkan? Tujuannya an yajidu fil amal, agar umatnya bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau sudah ada jaminan kan santai-santai aja, sudah dijamin. Namun ketika tidak mendengar berita itu sungguh-sungguh, gimana caranya selamat dari api neraka dan masuk surga? Agar mereka bersungguh-sungguh beramal, wa fi ma yuqarribuhum ila Allah, ya, fil amal, dan pada perkara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Perkara apa yang bisa mendekatkan kepada Allah? Diupayakan. wa yatanafasu fihi, dan agar mereka berlomba-lomba, ya, fastabiqul khairat wasari'u, ya, dan lain sebagainya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, wa yatanafasu fihi, agar mereka berlomba-lomba fihi, di dalamnya, liyanalu bihadzal jiddi wal jihadi wat tanafusi, liyanalu, agar mereka meraih dengan al-jid, kesungguhan, wal jihad, ya, keseriusan, wat tanafus, perlombaan, ad-darajatil 'aliyata, meraih derajat-derajat yang tinggi, indallahi, di sisi Allah. Kalau enggak lomba-lomba, ya santai, yang itu. Lomba-lomba terus, terus, dan terus. Wa'alal aksi, kebalikannya, min zalika, dari itu, lau taqa'asu 'anil 'amal, kalau mereka bermalas-malasan dalam beramal, taqa'asu, malas, adil majlis salim, malas, beramal, malas, dan lain sebagainya. Wattakalu ala mithli hadzal wa'di, dan mereka ittakalu, bersandar, terus gampang, bersandar dengan al-wa'd, janji semacam ini, sudah cukup, karena sudah dijanjikan, sudah tidak usah beramal. Fa'innahum sawfa yafutuhum khairun kathirun, kalau mereka malas-malasan beramal bersandar kepada janji tadi, fa'innahum, sesungguhnya mereka, sawfa yafutuhum, akan yafutuhum, luput dari mereka, khairun kathirun, kebaikan yang banyak, ya, malas saklim, malas beramal, malas ini dan itu, bermalas-malasan, malas bersedekah, malas, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ajrun kathirun, dan luput dari mereka pahala yang besar, akan luput. Naam, wallahu a'lam bissawab. Namun kenapa Mu'adz kok menceritakan kepada sahabat di sini? Akhirnya kan ceritakan, ya, an Mu'adz ibni Jabal, cerita Mu'adz. Apa kira-kira jawabannya? Karena Mu'adz khawatir, ya. Khawatir meninggal dunia menyembunyikan ilmu, ya, sehingga beliau sampaikan, khawatir meninggal dunia dalam keadaan menyembuhkan ilmu, sehingga beliau sampaikan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab, itu jamak menggabungkan antara hadis ini. Beliau minta bimbingan kepada Nabi SAW, jangan, namun kenapa beliau sampaikan, karena itu kata para ulama, ya, karena beliau takut, khawatir diancam menyembunyikan ilmu. Naktafi bihadza. Tergantung dari, ya, ini penyakit yang ganas, kemudian yang mudah menyebar. Apanya? Wabah, ya, semacam wabah, nggak mesti ada yang wabahnya ini itu yang ganas. Nah, sehingga ketika ada misalnya wabah suatu tempat misalnya, wabah ini berbahaya, ya, termasuk yang dibimbingkan oleh syariat, orang di situ nggak boleh keluar, orang yang di luar nggak boleh masuk. Nah, dikatakan taun fi amwas, karena taun amwas, taun yang terjadi amwas, jadi di sana wabah yang dahsyat. Apa misalnya di sini kalau zaman negara kita, nggak mesti kolera ataupun yang ada yang lainnya, apa? Nah, penyakitnya menular. Nah, wabah. Kenapa? Rubella. Ebola. Ebola, apa itu? Menyerang apa itu? Tiba-tiba meninggal. Flu burung. Nah, ini yang mati 25.000. Apa? Antrak. Kalau dinyatakan oleh lembaga yang terpercaya ini penyakit yang berbahaya, wabah ini, yaitu hati-hati. Nah, yang di dalam ya sudah, nggak usah keluar. Nah, di dalam situ nggak boleh keluar, tujuannya biar nggak menyebar meluar makin. Nah, yang di luar ya jangan masuk ke situ, itu bentuk tawakal. Ada penyakit menular dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditiadakan dalam hadis itu adalah penyakit menular yang diyakini oleh kaum jahiliyah itu berjalan sendiri. Nah, la adwa itu maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Seperti yang diyakini oleh taib orang jahiliyah, mungkin juga manusia, sebagian manusia enggak kenal Allah Ta'ala berbicara semacam itu. Baik. Apa Mas? Akan saya tanya. Kita kan ikut beberapa grup. Itu terkadang di grup itu ada semacam kebaikan yang dikabarkan. Nah, itu kalau kita yang membacanya gimana, apa harus membalasnya? Karena kalau grup itu kan semisal jazawaron, nah itu apa cukup kita ucapkan dalam kita tanpa membalasnya, atau memang bicara yang harus membalas? Katanya kalau grup itu kan banyak jalan-jalan teman. Tinggal kopas. Apa cukup berapa orang aja itu kita doakan dalam lisan kita cukup di. Cukup di lisan kita. Nah, enggak perlu disampaikan di grup, enggak apa-apa. Hatta misalnya Jabri itu, misalnya ada orang mengucapkan barakallahu fikum, jazakallahu khairan, sebagian asalidah mengarahkan, enggak masalah. Kita enggak menulis di situ. Nah, namun dalam diri kita enggak kita tuliskan. Nah, enggak mesti tulis semua penuh. Nah, enggak apa-apa. Kalau itu belum ada yang membalas, Ustaz. Ya sama, perlakuannya sama. Antum mencukupkan badiri antum, enggak usah dikirim grup, enggak apa-apa. Dikirim grup enggak apa-apa. Jazakumullah khairan. Enggak ada yang tanya. Bacakan satu fatwa. Satu buat dua. Ini tuhfah al-ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaku bi arkanil Islam. Syekh Ibn Baz rahimahullah. Halaman 110. Pertanyaan ke 51. 51 pada bab sholat. Tanya di sini, hal al-jama'atu, halil jama'atu tudraku bi idraki salami ma'al imam am la tudraku illa bi idraki rak'atin. Apakah sholat berjamaah itu diraih, sholat dikatakan mendapatkan pahala jamaah, apakah sholat berjamaah itu diraih dengan idraki salam ma'al imam, bisa salam bersama imam walaupun misalnya tahiyatul akhir, atau la tudraku, atau sholat jamaah itu tidak bisa diraih illa bi idraki rakaatin, kecuali dengan mendapatkan satu rakaat. Berarti kalau imamnya sudah iktidal berarti kan enggak dapat ya. Nah. Gitu ya. Dapatnya kalau antum masuknya pada rakaat terakhir, dapat rakaat terakhir sebelum rukuk. Enggak dapat. Ya. Apakah pahala jamaah itu diraih dengan salam bersama imam, ataukah ya tidak bisa diraih kecuali dengan dapat satu rakaat. Wa idza dakhala jama'atun wal imamu fit tashahhudi al akhiri. Jika jamaah di masjid, taib, Wa idza dakhala jama'atun, ada jama'ah, ada sekelompok orang ya. Kelompok orang datang. Sementara imam, nah ulang lagi. Jika ada sekelompok orang datang sementara imam dalam posisi tasyahud akhir. Bukan sendirian ya. Jama'ah datang. Nyata imam sedang tasyahud akhir. Halil afdhal lahum, apakah yang lebih afdal bagi mereka? At-dukhulu ma'al imam, masuk bersama imam. Sudah kita masuk semua. Karena belum salam ya. Sudah tasyahud ini, tasyahud akhir. Am yantadhiruna salamahu, atau menunggu imamnya salam. Nunggu. Jangan buat jamaah dulu, tapi nunggu. Wa yusalluna jama'atan, dan mereka melaksanakan salat jamaah. Setelah imam salam, lalu salat jamaah. Gimana ini? Gimana ajar, Bang? Taib, al-jawab jawabannya, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, la tudraku al-jama'atu illa bi-idraki raka'atin. La tudraku al-jama'ah, jama'ah tidak diraih kecuali dengan mendapatkan satu raka'at. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salata. Siapapun yang mendapatkan satu rakaat dari salat, atau kata salat, maka dia mendapatkan salat. Kharrajahu Muslimun fi sahihi. Beliau mengatakan kharrajahu. Yang lebih tepat akhrajahu. Takhrij itu kharrajahu, itu mentakhrij. Rawahu fulan, fulan, fulan, fulan. Namanya takhrij. Kalau akhrajahu meriwayatkan. Baik. Sebagian ulama membedakan akhrajahu sama kharrajahu. Nah. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Lakin, namun. Kata beliau. Man kana lahu udhrun syar'iyyun. Siapapun yang punya udhur syar'i. Ya. Siapapun yang punya udhur syar'i, yahsuru lahu fadlul jama'ati, dia mendapatkan keutamaan jama'ah. Tertidur, sakit, dan semisalnya misalnya. Siapapun yang punya udhur syar'i, maka dia mendapatkan keutamaan jama'ah. Tergantung niatnya ya. Ada orang malas-malasan berangkat, sudah azan Allahu Akbar, santai saja nanti paling ya. Nanti enggak komat langsung. Baik. Namun siapapun yang memiliki udzur syar'i, dia mendapatkan keutamaan jamaah. Wa illam yudrikha ma'al imam. Walaupun tidak mendapatkan imam. Ingat udzur syar'i. Walaupun tidak mendapatkan salat bersama imam. Wa illam yudrikha, walaupun tidak mendapatkan salat bersama imam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu, jika seseorang sakit, au safara, atau safar, kataballahu lahu ma kana ya'maluhu, ma kana ya'maluhu, maka Allah tuliskan untuknya, ma kana ya'maluhu, ibadah yang dia lakukan. Dia sakit atau safar. Sakit, namanya sakit, gak bisa beramal sebagian amalan. Atau safar sibuk urusan safarnya. Ya. Jika seorang sakit atau safar, maka Allah akan tuliskan untuknya amalan yang dia lakukan. Wa huwa sahihun muqimun. Yang dia lakukan ketika sehat dan mukim. Ini keutamaan. Ijtihad inda as-sahih wa al-muqim. Ketika sehat dan mukim, semangat beribadah. Ketika sakit dan safar, ditulis pahalanya. Rawahu al-Bukhari fi sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabukin, pada perang Tabuk, inna fil madinati aqwaman, di Madinah ada beberapa kaum manusia, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh perjalanan. Baik. Wala qata'tum wadiyan, tidak pula melewati wadi, lembah. Kalian berjalan naik turun terus. Illa wahum ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Duh, kok bisa? tinggal di Madinah, enggak ikut kita kok, bisa bersama kita. Habasahum al-udhru, mereka terhalangi oleh udhur. Kalau enggak udhur, enggak sakit, ya mereka ikut berangkat, dapat pahala niatnya. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya. Taib, kecuali mereka bersekutu bersama kalian dalam hal pahala. Sama-sama dapat pahala. Kalian dapat pahala, ini juga dapat pahala. Dengan apa tadi? Uzur. Uzur syai muttafaqun alaihi. Qala. Wa mata adraka jama'atun al-imama. Dan kapanpun jama'ah, ada sekelompok orang tadi masuk. Ya. Adraka al-imam, mendapati imam fit tasyahudil akhir. Mendapati imam di tasyahud terakhir. Beberapa orang, 2, 3 orang, 5 orang. Nyata imamnya sedang tasyahud akhir. Salat subuh. Yang sering ini. Taib. Atau salat zuhur. Atau yang lainnya. Salat isya. Fadukhuluhum ma'ahu afdal. Kata beliau. Masuknya jamaah tadi. Jamaah tadi. Lebih-lebih satu orang ya tadi kan. Jamaah tadi orang, sekelompok orang yang mendapati imamnya sedang tasyahud akhir. Apa kata beliau? Fadukhuluhum ma'ahu. Masuknya jamaah tadi yang terlambat tadi bersama imam afdol, lebih bagus, lebih utama. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, idza ataitumus salata fa'tuha wa alaikum as-sakinatu. Jika kalian hendak mendatangi salat, mau berangkat salat jamaah, maka datangilah salat tersebut dalam keadaan tenang. Enggak ngebut weng gitu. Tenang, biasa sebagaimana kita datang enggak terlambat. Sakinah. Fama adraktum, apapun yang kalian dapatkan, dapat berapa? Rakaat 1, 2 atau tasyahud tadi. Fama adraktum fasallu, maka salatlah. Wama fatakum fa'atimmu, dan yang luput dari kalian sempurnakan. Ini bimbingan dari beliau. Muttafaqun alaih. Walau sallu jama'atan, namun ya, seandainya mereka salat berjamaah wahdahum sendiri setelah imam salam, fala haraja insyaallah, tidak mengapa insyaallah. Namun lebih afdal mana tadi? Lebih afdal adalah apa? Yang pertama, jamaah pertama. Ini termasuk perkara yang memperbanyak pahala itu adalah jamaah pertama. Orang yang mendapatkan jamaah pertama, pahalanya lebih besar daripada yang jamaah kedua. Demikian pula yang jamaahnya, makmumnya banyak, terlebih banyak pahalanya daripada makmumnya sedikit. Nah, itu di antara hal-hal yang menambah pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Oh, misalnya ini sama-sama masbuk itu. Sama-sama masbuk atau sama ada? Seperti tadi yang jamaah pertama hanya mendapatkan dari si tahiyat. Hmm. Itu ada jamaah berikutnya yang nyambung. Hmm. Jadi juga sudah masbuk. Hmm. Belum selesai, nanti ada lebih lagi nyambung. Hmm. Sebagian masyarakat ada yang salah. Yang salah itu sama-sama masbuk. Ya, ini kadang masih terjadi sebagian kaum muslimin. Walaupun di sini ada enggak. Sama-sama masbuk, masuk satu, masuk dua. Semestinya apa? Salam ya sudah, nyempurnakan sendiri-sendiri, ya. Ini selesaikan kurangnya satu atau dua, selesaikan. Ha, sebagian mereka itu. Sebagian mereka apa? Sama-sama masbuk terusin, jadi ini imam sama makmum lagi. Ya, ini salah. Semestinya apa? Seperti dalam hadis, fama adraktum fa'atimmu wa ma fatakum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang luput sempurnakan. Semestinya sempurnakan sendiri-sendiri. Ini yang salah. Yang salah itu ini masbuk jejer. Nah, kemudian jadi imam ini mundur. Ini salah. Nah, adapun nanti yang Kedua, ini ada beberapa masbuk, ada orang yang datang. Datang. Boleh bagi dia ini misalnya membuat jamaah lagi bersama yang lainnya atau mengambil salah satu dari masbuk tadi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya masbuk tadi itu harus mengubah niat menjadi imam. Yang baru datang ini menjadi niat makmum. Lah kalau sudah dijawil atau apa, enggak paham-paham, ya. Yang tadi masbuk pertama tadi itu enggak mengubah niat jadi imam, misalnya takbirnya enggak dikeraskan, ya. Dan sebagainya sudah jangan diikuti. Berarti Anda itu sedang mengikuti orang yang bukan jadi imam. Ada imam ada makmum. Nah, kalau meniatkan sebagai makmum, mana imamnya? Itu. Jadi syaratnya boleh dalam perkara ini masbuk tadi jadikan sebagai imam, namun syaratnya apa? Dia mengubah niat menjadi imam. Taunya dari mana itu? Ya itu dari itu biasanya. Paham? Nah, bisa takbirnya dikeraskan, Allahu Akbar dan seterusnya. Kalau misalnya lebih sempurna lagi atau lebih mudah lagi, ya cari orang yang lainnya belakangnya membuat jamaah sendiri sama-sama masbuk. Nah. Allah alam bissawab.